tausiah dan sambutan dari Ketua Umum DPP FPI. Silakan. Ya, yang masih berdiri dimohon keridoannya untuk bisa duduk supaya yang di belakang bisa mengikuti dengan tenang. Silakan. Silakan duduk. Yang di belakang juga silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, laysa ma'ahu ilahun ghayruh, وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلماء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال أيضا: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وبلغ الدعوة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد، yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para habaib selaku zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap para alimul ulama selaku pewaris ilmu, akhlak dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap para pimpinan ormas, baik ormas Islam, organisasi kepemudaan nasional, kedaerahan maupun juga orsospol yang hadir di saat ini, segenap para tokoh, para sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semua. Di sini cukup lengkap kita lihat yang hadir. Tokoh-tokoh Garut lengkap, tokoh Jawa Barat lengkap, tak ketinggalan tokoh-tokoh nasional juga hadir di tempat ini. Di sini hadir bersama-sama kita, cukup banyak yang hadir. Ada kiai-kiai dari Jakarta, baik itu dari pimpinan pusat Front Pembela Islam Ustaz Asep Sarifuddin, dari Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, begitu pula pengacara-pengacara. Kita lihat Bang Jafar hadir, dan juga pengacara GNPF MUI Pak Kapitra, Bang Damai Lubis. Kita lihat cukup lengkap, saya nggak bisa sebut namanya satu persatu. Wabil khusus ya Pak Kapitra, lagi nongkrong di belakang yang paling ganteng. Setiap hari pokoknya wajahnya ada saja di dunia maya, menghiasi handphone kita semuanya. Begitu juga di sini dari pimpinan-pimpinan ormas, dari Kokam Muhammadiyah kita lihat hadir bersama-sama kita, Persis, Al-Irsyad, dan juga pimpinan-pimpinan ormas yang lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah mewakili. Allahu Akbar! Saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara kita yang tadi datang menghadiri acara yang penuh berkah ini, dari luar daerah, dari Klaten, dari Solo, Jogja, Kalimantan, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian dari Medan. Tadi ada bersama saya yang dari Medan, yang dari Aceh juga tadi sudah diperkenalkan, Tengku Muslim. Kita cukup bangga. Pada hari ini saya ingin menyampaikan, setiap kali gerakan-gerakan aksi bela Islam diawali dengan penolakan dan akhirnya jadi tumbuh sukses dan besar. Allahu Akbar! Dimulai sejarahnya dari Masjid Istiqlal ditolak. Tidak boleh bu umat Islam buat tabligh akbar di Istiqlal. Akhirnya kita datang rame-rame ke sana. Enggak disangka-sangka penuh Masjid Istiqlal, saudara sekalian. Luar biasa. Kali ini ada yang berbeda. Kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada umat Islam, yakni kekuatan untuk membangun ukhuwah Islamiyah dan persatuannya. Alhamdulillah. Makanya dari sini, saudara sekalian, saya ingin ingatkan, yang paling penting daripada pembicara tadi, guru kita Kiai Haji Abdul Halim LC sudah menyampaikan pentingnya ukhuwah. Karena ukhuwah Islamiyah melahirkan mahabbah di antara umat Islam, betul? Kalau sudah mahabbah, sudah saling kasih, saling cinta, tidak ada yang mengalahi umat Islam, saudara sekalian. Allahu Akbar! Tidak perlu jumlah yang banyak, tidak perlu kekuatan senjata yang hebat. Kalau ukhuwah Islamiyah sudah ada, semua musuh Islam hancur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar! Perang Badar, hasil hijrah umat Islam dari Mekah ke Madinah. Di Madinah terjadi mu'akhah, ikho bainal muslimin, muhajirin wal ansor. Dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Mereka seperti saudara, saudara sekalian. Begitu seperti saudara, luar biasa. Tidak ada semenjak hijrah ke Madinah, tidak ada musuh Islam kecuali Allah hancurkan dia, siapapun dia, saudara sekalian. Umat Islam pertama kali diserang, terjadilah perang Badar. Umat Islam jumlahnya 313 orang lawan 1000 orang Mekah. Alhamdulillah, 1000 orang Mekah hancur dan mabur, saudara. Lawan 300. Apakah 300 ini hebat senjatanya, kuat fisiknya, terlatih mereka dalam perang? Tidak. Tapi Allah bantu mereka. Betul apa tidak? Kalah perang Badar, mereka dendam, bikin perang Uhud. 3000 pasukan Quraisy turun dengan persenjataan lengkap. Alhamdulillah, Nabi Muhammad ladeni mereka dengan 1000 orang dari Madinah lawan 3000. Di tengah jalan, di pimpinan munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul bawa pulang 300 pasukannya. Dulu aja zaman Nabi, dari 1300-nya ikut munafik. Dulu. Tapi Nabi jadi takut atau tidak? 700 lawan 3000. Pulang atau lawan terus? Nabi lawan terus, berjumpa di Medan Uhud, saudara. Pertempuran berkecamuk. Pertama kali mereka mundur. Lalu yang berikutnya Nabi terpukul mundur. Lalu berikutnya lagi, strategi Nabi luar biasa. Mereka akhirnya lari tunggang langgang. Gagal lagi menghabisi Islam, saudara. Bukan karena jumlah, bukan. Karena Allah bantu mereka, saudara. Betul apa tidak? Terus menerus peperangan kaum muslimin selalu saja menang dan menang. Bukan karena kehebatan mereka, justru ketika di Medan Hunain, terjadi perang Hunain dulu, umat Islam banyak jumlahnya, lebih banyak daripada jumlah orang kafir. Jumlah yang banyak umat Islam kena penyakit ujub di hatinya, sombong, merasa diri bangga, merasa diri lebih hebat, diri lebih kuat, diri lebih banyak personilnya, bangga, ujub, kena penyakit ujub di dalam hatinya, merasa diri kuat, lupa sama Allah yang maha kuat. Akhirnya apa? Di perang Hunain, umat Islam kocar kacir menghadapi pasukan musyrik yang cuma sedikit, saudara. Ternyata mereka lebih tangguh karena mereka punya siap mental lebih tahan daripada kita yang lengah pada waktu itu. Akhirnya Allah rekam di dalam Al-Quran, wa yauma hunain iz a'jabatkum kathratukum falam tuhni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Kata Allah apa? Ingatlah hari perang Hunain. Iz a'jabatkum kathratukum, ketika kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak, ternyata apa? Banyaknya kalian hancur kalian di situ, dan merupakan kalian merasa terhimpit oleh bumi yang begitu sempit. Summa kalian mudbirin, kemudian apa? Kalian lari mundur. Banyaknya jumlah, hati-hati saudara, banyaknya jumlah bukan jadi penentu, kuatnya senjata bukan jadi penentu kemenangan, tapi Allah yang memenangkan kita itu jadi sumber kemenangan buat orang yang beriman. Allahu Akbar. Saudara sekalian, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu terjadi perang dengan pasukan Persia, penguasa dunia, pasukan Persia pernah minta bantuan ke Romawi. Begitu ditanya mau perang lawan siapa? Lawan sahabatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Jawabannya simpel. Ya Kisra, la kibala lana liqaumin law aradu khal'al jibali la khala'uha. Hei Kisra, Kaisar, kami ini enggak ada apa-apanya dengan satu kaum. Kalau mereka sudah pengen cabut itu gunung-gunung, pasti gunung-gunung dicabut sama mereka. Jadi kita gak ada apa-apanya lawan umat Nabi Muhammad. Kata dia begitu. Mereka biar kata lemah-lemah, tapi teguh imannya, taat kepada Allah Ta'ala. Allah yang memberikan pertolongan kepada mereka. Siapa yang kuat? Siapa yang kuat? Siapa yang kuat? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang memenangkan? Betul. Takbir. Tolong dicamkan, siapapun umat Islam wajib selalu hatinya saling tunduk, saling cinta dengan sesama umat Islam. Saudara sekalian, kalau umat Islam bersatu, tidak nantinya Palestina terjajah sampai sekarang. Masjid Al-Aqsa masih dikuasai oleh Yahudi. Enggak, sudah. Cuman karena negeri-negeri Arab enggak pernah bisa bersatu, ya kayak begitu. Insya Allah di waktu yang ke depan, dengan sunnatullahnya, umat Islam di Arab akan bersatu, dan kita semuanya akan bersatu, kaum muslimin. Amin. Kalau udah bersatu, Yahudi cuman 5 juta orang di Israel. 5 juta orang di Israel bisa menjajah Palestina, mengambil tanah suci umat Islam. Otaknya di mana umat Islam, saudara sekalian? Bukan mereka enggak cerdas, tapi mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Percis Pak Kiai Abdul Halim tadi katakan. Hubud dunia, cinta dunia bikin perpecahan di antara umat Islam. Betul? Betul? Betul? Kepentingan-kepentingan. Kalau umat Islam bersatu, enggak nantinya Myanmar membantai umat Islam di Rohingya, diusir. Saya baru pulang dari Rohingya kemarin. Percis kemarin saya baru sampai Jakarta. Badan masih merentek. Kalau enggak karena Garut, enggak saya sampai ke sini, saudara sekalian. Allahu Akbar. Kemarin masih buang-buang air, badan merentek. Alhamdulillah Allah kasih kekuatan. Malam tadi jam 1:30 sampai di Garut. Bapak Ibu sekalian, saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana umat Islam di sana. Ini misinya membawa bantuan dari umat Islam di Indonesia yang dititipkan ke Front Pembela Islam. Alhamdulillah kita udah mulai penyaluran di sana sejak bulan yang lalu. Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, pengungsinya di Bangladesh ada hampir 1 juta orang. Ratusan ribu orang ngungsi. Masya Allah, luar biasa. Negeri Islam di mana, saudara? Myanmar ASEAN lagi. Masuk negara kita, tetangga negara kita ASEAN. Mereka berani bantai umat Islam kayak begitu. Anak kecil dilempar ke atas, disambut sama pedang di bawah, putus ke belah dua. Perempuan-perempuan diperkosa lalu dibunuh secara sadis. Dibakar hidup-hidup anak-anak kecil secara biadab. Karena korbannya umat Islam, jadi mungkin gak disebut melanggar HAM mereka itu. Tapi kalau yang jadi korbannya orang kafir, pelaku pembantaiannya umat Islam, disebut jadi teroris. Betul? Betul? Gak masalah. Itu ujian buat kita supaya kita semakin kuat bersatu. Amin. Jadi persatuan ini kunci nih. Bersaudara, bermahabbah. Oleh karena itu, saudara, sebagai penutup daripada ceramah saya, saya ingin ingatkan, jangan mudah, jangan cepat kita mengkafirkan orang. Gak boleh. Perbedaan diantara kita tidak membuat kita menjadi kafir sesama kita, kalau memang tidak menjadi kafir. Jelas apa tidak? Jelas atau tidak? Yuk kita lihat sedikit sejarah bagaimana sahabat terjadi perbedaan diantara mereka. Antara kaum Khawarij dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, terjadi perbedaan pendapat yang luar biasa sampai akhirnya Sayyidina Ali dikafirkan oleh orang Khawarij. Dikafirin deh, Sayyidina Ali kafir. Yang ikut dengan Sayyidina Ali kafir. Tapi apa yang terjadi? Begitu terjadi peperangan diantara mereka, giliran sholat bareng-bareng, imam makmum bareng sholat, berhenti azan, begitu azan berhenti perang, sholat dulu. Kenapa? Karena mereka bersaudara. akhirnya yang semangat dari umat Islam ada yang bilang minta fatwa ke Sayyidina Ali. Dia bilang apa? Aku farun hum. Apakah orang-orang khawarij itu yang kita perangi ini mereka itu orang kafir? Imam Ali menjawab, hum farru minal kufri. Mereka jauh daripada kekafiran. Ini lagi perang nih, tetap tidak mau mengkafirkan sesama mereka. Luar biasa. Padahal khawarij sepakat, ahlus sunnah wal jamaah, khawarij adalah kelompok fasid yang sesat, menyesatkan, gara-gara suka ngafirin orang. Sayyidina Ali gak mau ngafirin dia. Lalu mereka tanya lagi, amunafikunahum, apakah mereka munafik? Ya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjawab, kalau orang munafik itu dikit ibadahnya, males ibadahnya, zikirnya juga sedikit, tapi mereka banyak ibadah dan zikir. Lalu mereka ini kelompok apa? Mereka adalah kelompok yang membangkang kepada kita, kena fitnah. Kelompok yang kena fitnah, asobat humul fitnah, mereka terkena fitnah, lalu mereka membangkang kepada kita. Kita tetap tidak boleh untuk mengkafirkan mereka. Ini Sayyidina Ali ajarannya. Hebat atau tidak? Perang pak, perang. Tapi tetap gak boleh kafir-kafiran. Sesat ya sesat. Gak sampai kafir ya gak sampai kafir. Jangan sampai kita kafirkan dia. Siapapun kelompoknya. Kecuali sudah jelas mereka keluar daripada prinsip-prinsip yang penting daripada agama Islam, seperti mengingkari keesaan Allah, mengingkari kebenaran Al-Quran, mengaku ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, itu udah jelas kufur, ya harus dikatakan kafir, saudara. Tapi kalau tidak seperti itu, maka dia tetap saudara kita. Kewajiban kita tetap terus harus membangun dan membangun persaudaraan. Jelas atau tidak? Memang dari zaman dulu yang bikin ribet ini urusan politik, akhirnya jadi fitnah kepada umat Islam. Betul? Hati-hati saudara sekalian. Persaudaraan Islam itu tetap persaudaraan Islam. Urusan fitnah politik kita tidak ikut-ikutan. Kita tetap tidak boleh memfitnah siapapun juga orangnya. Nggak boleh difitnah. Karena ajaran Islam tidak boleh tabrirul wasail, menghalalkan segala cara. Nah, oleh karena itu saya mau nanya, umat Islam yang ada di sini siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir! Insya Allah Ta'ala, pupuk terus persaudaraan ini. Saya lihat ini nampaknya kita perlu kesabaran ekstra. Ekstra sabar. Ini gonjang-ganjing politik sampai 2019 kayaknya. Ya, akan ada urusan yang kayak begini. Kita doakan semoga dari Garut ini berhenti memfitnah tokoh-tokoh Islam. Berhenti memfitnah tokoh-tokoh penegak keadilan. Kami bukan orang partai politik. Kami bukan orang politik. Kami tidak ikut campur dengan urusan politik. Kami tidak ikut campur. Kami tidak berebut kekuasaan. Tidak. Tapi demi Allah, tetap kita wajib taat dengan aturan Allah dan Rasulnya. Betul apa tidak? Allahu Akbar. Kalau Allah udah ajarin kepada kita, ya sudah kita jalanin. Itu ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oleh karena itu saudara sekalian, ya insya Allah Ta'ala, melalui kebersamaan di Garut ini, saya mengundang kepada seluruh jamaah, seluruh mujahid 212, 411, dan seluruh aksi-aksi bela Islam, baik 313-nya Front Pembela Islam, mengundang. Karena insya Allah Ta'ala, kami dari DPP FPI akan menjadi panitia reuni 212. Kami sudah berkoordinasi dengan gubernur terpilih di DKI Jakarta. Insyaallah taala. Jadi untuk 212 nanti silahkan umat Islam untuk berkoordinasi dengan Front Pembela Islam supaya lebih terkoordinir, baik itu GNPF ulamanya, PA Presidium Alumni 212-nya, ya, Laskar 313-nya, silahkan berkoordinasi dengan FPI untuk kita semuanya rapikan soft kita sehingga nanti reuni tersebut menjadi sebuah kekuatan persatuan batiniah kita, cinta mahabbah sesama umat Islam di Indonesia khususnya, dan insya Allah taala dari sinilah akan membangun. Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah hancurkan musuh-musuh Islam, amin ya Rabbal. Oleh karena itu saya mau nanya, kira-kira 212 siap hadir? Siap hadir? Betul? Siapin dari sekarang ya. Dari sekarang siapin artosna. Artosna siapkan. Oh ya. Mobilnya siapin, jangan minta ongkos sama kiai, jangan ya. Jangan minta ongkos sama kiai. Siapin dari sekarang nabung, insyaallah rame-rame nanti sebelum 212 sudah sampai di Jakarta. Insyaallah warga Jakarta akan siap menjadi kaum ansornya. Dimanapun dari luar daerah akan datang ke Jakarta, kami siap menjadi tuan rumahnya. Kami akan sambut segala macam keperluannya, insya Allah semaksimal mungkin akan kami berikan untuk saudara-saudara muhajirin kami, insya Allah. Siap berjuang? Siap datang 212? Selamat datang kepada Bapak Bupati Garut. Alhamdulillah. Takbir! Allahu Akbar! Ya, silakan mungkin para kiai, para habaib untuk berdiri semua. Kita ambil dokumentasi. Bapak Kiai Haji Abdul Alim LC, silakan untuk di muka, silakan ke depan semua. Bapak-bapak, Pak Kiai, maka silakan. Kang Arif, ya silakan didokumentasikan dulu. Silakan dibariskan dulu sebentar. Ya, 2 menit ya. Dua. Sekarang Kang. Sekarang langsung 2 menit. Ya, silakan. Mangga, ya. Silakan. Yuk berdiri semua. Silakan. Ya. Silakan. Ya, silakan untuk didokumen, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Dulu, ya. Fotonya itu. Silakan Pak Kiai Haji Abdul Alim LC, Bapak Bupati Garut. Kang, sabar Kang. Kang, sabar Kang, sabar Kang. Ya, yang tim dokumentasi silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, berbaris saja, semuanya berbaris ya. Dari mulai Pak Kiai Haji Abdul Alim LC, Pak Wakil Bupati sebentar, Bapak sebentar ya, didokumentasikan dulu semua ya. Silakan. Ya. Ya. Ya, sudah? Dokumentasi sudah? Oke. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali ya. Ya. Baik, terima kasih banyak. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Garut. Saudara sekalian, syukur alhamdulillah kita meluruskan kembali bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat-sangat menghormati persatuan dan ukhuwah. Betul? Betul? Oleh karena itu, walaupun demikian, kita tetap tidak boleh diam dengan kemunkaran. Tidak boleh diam. Yang paling enak, yang paling bagus, bagi-bagi peran. Saudara-saudara kita di NU, orang-orang tua kita luar biasa. Mereka menanam padi dari bibit sampai tumbuh matang. Tapi jangan lupa, sawah yang ditanemin padi kalau dibiarkan dari hama, panennya bakal rusak. Betul apa tidak? Perlu ada yang gebuk hamanya, bunuh tikusnya, berantas warengnya. Betul apa tidak? Sehingga hasil panennya bagus, maksimal, puas semuanya. Betul apa tidak? Insya Allah Ta'ala FPI siap untuk gebuk tikus-tikusnya. Orang tua kita di Muhammadiyah luar biasa. Mereka membangun pendidikan seluruh Indonesia. Kayaknya hampir berimbang atau mungkin lebih banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah daripada sekolah pemerintah punya. Hebat, luar biasa jasanya Muhammadiyah. Walaupun Muhammadiyah membangun sekolah pendidikan, membangun pendidikan seperti itu, tapi tetap harus ada yang jaga akidahnya. Dewan Dakwah Islamiyah menjaga akidah umat sampai ke hutan-hutan, nggak ada yang nandingin. Luar biasa. Persatuan umat udah bangun kekuatan. Ada yang bergerak di bidang ekonomi, ada yang bergerak di bidang pesantren-pesantren, di bidang pendidikan modern, di bidang kesehatan. Umat Islam top kalau bersatu, saudara sekalian. Oleh karena itu, mari sama-sama kita membangun persatuan dan persaudaraan kita. Ada lagi yang jihadnya luar biasa. Kita ada yang gak sanggup berperang, ternyata umat Islam, sebagian dari mereka ada yang sanggup berdiri untuk mengorbankan jiwa raganya berperang di medan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka saudara kita, kita satu bagian dengan mereka semua. Betul apa tidak? Seperti satu tuh, satu tubuh. Ada yang geraknya di bidang mata, ya sudah ngeliatin aja. Kayak intelijen kerjaannya ngeliatin aja, mengamatin aja, udah dia kerjanya itu aja udah. Yang kerjaannya lidah, ya udah lidah kerjaannya lidah aja. Jangan lidah pengen ikut-ikutan ngangkat pedang, enggak keangkat. Jelas? Jelas? Yang tugasnya angkat pedang tangan, angkat senjata tangan, cukup kerjaannya itu. Jangan ikut-ikutan mau jadi tugasnya kaki. Jangan. Masing-masing biarlah bagi-bagi peranan dan tugas seperti yang Allah sudah titipkan di badan kita sebagai pelajaran untuk kita. Jelas atau tidak? Siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Dari saya kira cukup sekian. Insya Allah Ta'ala nanti akan dilanjutkan oleh guru-guru kita yang lain, ya, dan juga insya Allah melalui forum ini bisa mengklarifikasi daripada fitnah-fitnah yang nggak jelas beredar, terutama kepada tokoh-tokoh yang sekarang ini tokoh-tokoh pembela Islam, tokoh-tokoh aksi bela Islam yang disebut sebagai anti NKRI dan lain-lainnya. Ustadz Bakhtiar Nasir dibilang anti NKRI, padahal dia ceramah di TV One, Damai Indonesiaku, ya kan? Berapa kali dia ceramah di situ, Damai Indonesiaku. Sekarang disebut anti NKRI, berarti TV One itu, ya, dia juga anti NKRI itu, saudara sekalian. Justru karena Ustadz Bakhtiar Nasir ini, ya, dia sangat cinta NKRI, dia dipakai di acara Damai Indonesiaku. Betul apa tidak? Nah, tapi ya sudahlah, insya Allah Ta'ala semoga acara ini bisa mengklirkan, ya. Sekarang kalau nuduh orang emang enak. Ustaz Sobri Lubis anti NKRI, enak banget. Ya, kita nggak hancur-hancuran begini. FPI berdiri sudah 19 tahun, saudara sekalian. 19 tahun. Berapa anggota kami yang mati? Berapa anggota kami yang dipenjara? Bahkan imam besar kami keluar masuk penjara. Berapa kali kita ancur-ancuran? Hanya untuk yang namanya NKRI. Gak main-main, saudara sekalian. Sekarang dituduh anti NKRI. kami hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil. Kira-kira kita mundur berjuang atau tidak? Mundur atau tidak? Tetap lawan kemunkaran, tetap tegakkan keadilan, lawan para penjajah-penjajah asing maupun asing, saudara sekalian. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Bupati Kabupaten Garut. Ini merupakan bukti bahwa kegiatan ini diketahui oleh pemerintah daerah dan legal secara hukum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tokoh-tokoh nasional yang hari ini hadir di Kabupaten Garut, Ustadz Bachtiar Nasir beserta seluruh rombongan dari Jakarta, bukan saja dari Jakarta tetapi berasal dari berbagai daerah, yang hari ini alhamdulillah bisa hadir di Kabupaten Garut untuk memberikan tausiah dakwah dalam rangka memberikan jalan yang lurus kepada kita semua, baik dalam bernegara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen negara kesatuan Republik Indonesia, dan tentunya adalah jalan yang lurus, jalan yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Cecep Abdul Halim, tokoh yang terkemuka di Kabupaten Garut. Di sini juga ada Kiai Haji Sepuh, Kiai Haji Kutsi, dan seluruh alim ulama yang berada di Kabupaten Garut, ada Kiai Haji Tatang dan seterusnya. Saya hari ini beserta Pak Wakil Bupati alhamdulillah bisa datang ke tempat ini, dan ini adalah satu kehormatan bagi kami karena kami sekarang berada di tengah-tengah di mana kita semua akan mendengarkan tausiah dalam rangka yang seperti saya katakan tadi, merajut negara kesatuan Republik Indonesia, menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tentu memberikan jalan kepada kita, jalan yang lurus, jalan yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan kelak di yaumil kiamat. Tentu saya, Bapak Ibu dan hadirin yang hari ini datang dari seluruh Jawa Barat, khususnya dari Kabupaten Garut, saya selalu menerima dengan penuh sukacita ketika pada waktu beberapa tahun yang lalu Habib Rizik datang ke Kabupaten Garut. Saya menerimanya di pendopo dan bertausiah di alun-alun Kabupaten Garut, dan saya pun hadir di tempat itu untuk mendengarkan tausiah bagaimana beliau dengan begitu gamblang, dengan jelas, terurut. Saya juga luar biasa bagaimana menceritakan PKI dari sebelum zaman kemerdekaan sampai dengan 1965 dan sampai saat ini. Tentu tausiah-tausiah yang diberikan semuanya adalah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu saya pun berharap bahwa kita semua marilah mendengarkan, dan saya beserta Pak Wakil Bupati hadir juga untuk mengamankan di sini adalah Bapak Kapolres dan Bapak Dandim yang ada di belakang, dan TNI Polri untuk mengamankan kegiatan ini supaya berjalan dengan aman dan lancar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya saya juga meminta kepada semua yang hadir di sini, marilah kita bersama-sama. Dan saya beserta Pak Wakil Bupati tidak akan pulang dari sini sebelum tokoh-tokoh nasional selesai memberikan ceramahnya kepada kita semua. Kepada panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang terjalin. Kami tadi malam dalam keadaan yang hujan-hujanan menyiapkan sarana dan prasarana ini. Saya katakan kepada panitia, apa yang dibutuhkan oleh panitia, sound system, menyangkut juga tenda dan lain sebagainya, silahkan pemerintah daerah yang membiayai kegiatan ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, itulah yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga negara kesatuan Republik Indonesia berdiri dengan tegak dan kokohnya. Kita sebagai umat muslim juga selalu mendapatkan peran yang luar biasa, karena pendiri bangsa ini adalah di antara yang terbesar kontribusinya adalah tokoh-tokoh ulama kita yang sangat kita hormati dan sangat kita cintai. Tentu sekali lagi terima kasih kepada panitia. Tadi saya mendengarkan sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ustaz kita terdahulu, bahwa marilah kita menjelaskan apa yang menjadi bagian yang dipersangkakan kepada kita semua, bahwa kita ini yang hadir di sini adalah demi negara kesatuan Republik Indonesia, demi selamatnya hidup di dunia dan kelak di yaumil kiamat. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ustaz Bahtiar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib yang tidak bisa kita lupakan sejarahnya. Soekarno berkata, jangan berterima kasih kepada para keturunan Arab dan habaib di Indonesia. Kenapa Indonesia merdeka? Jangan berterima kasih pada jasa para habaib, karena mereka sudah berjuang untuk Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Sallu ala Nabi. Kemudian Belanda takut, karena organisasi besar Jamiat Khair pada masa itu yang dipimpin oleh Alawiyin, para habaib, dianggap akan mengancam, akan mengancam hegemonis kolonialisme Belanda pada saat itu. Maka kekhawatiran akan kehilangan kekuatannya di Indonesia, maka dibubarkanlah Jamiat Khair itu. Tapi apakah murid-muridnya, para ulama itu kemudian diam? Tidak. Adalah kemudian Al-Irsyad berdiri. Adalah kemudian Muhammadiyah berdiri. Adalah kemudian Tarsis berdiri. Adalah kemudian Nahdlatul Ulama berdiri. Mereka-mereka inilah semua stakeholder, pendiri negeri Indonesia, pemilik awal negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir! Saat itu Indonesia belum ada, baru bernama Hindia Belanda. Pemuda-pemuda kemudian bingung, nama apa yang cocok untuk Indonesia, untuk tanah air ini, supaya mereka terlepas dari penjajahan ini. Inspirasi ulama dari tanah Melayu yang menginspirasikan agar menjadikan tanah air ini adalah Indonesia. Kemudian para pemuda yang taat pada ulama, yang kemudian titah ulama ditaati, kemudian melakukan sumpah pemuda, dan ulama lah yang membimbing mereka. Karenanya para pemuda, siap bela Islam, siap bela ulama, siap bela Al-Quran, takbir, siap berjalan bersama ulama, siap membela ulama, siap tunduk pada ulama, takbir. Muhammad Al-Fatih memang usianya muda, tidak punya waktu untuk hal-hal yang remeh-temeh. Usianya mungkin masih 21 atau 22 tahun. Tetapi pasca runtuhnya Islam di Granada, kemudian bangkit lagi cahaya Islam di Konstantinopel, diruntuhkan benteng Romawi terkuat pada masa itu oleh seorang pemuda yang bernama siapa? Muhammad Al-Fatih. Usia muda sudah hafal Al-Quran. Usia belia masih sudah menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Di usia mudanya sudah menguasai berbagai macam ilmu bela diri. Bahkan bisa mengendalikan publik yang begitu besar dan mampu mengoperasikan berbagai macam senjata berat pada masa itu. Saya kira begitu juga pemuda Garut. Pemuda-pemuda yang siap bangkit dan untuk membangkitkan kembali Islam di bumi Garut. Siap? Tapi Pak Bupati, Pak Wakil, mungkin Pak Kapolda dan Pangdam yang tidak sempat hadir dan diwakili, saya mau lihat dulu. Berdiri yang bukan dari kota Garut, berdiri, dan yang dari Garut, duduk. Takbir! Takbir! Yang semua duduk dulu. Yang dari Jawa Tengah berdiri. Takbir. Mana Jawa Tengahnya? Solo, Jogja, Klaten. Jawa Tengah mana lagi? Bantul mana lagi? Semarang, takbir. Gak bisa disebutin semua nih Pak. Sekarang duduk Jawa Tengah. Jawa Timur berdiri. Jawa Timur mana? Tuban. Pasuruan. Tuban. Terus? Surabaya. NTB. NTB. Are-are Surabaya berdiri takbir. Are-are Surabaya. Takbir pengikut Bung Tomo. Mana lagi Jawa Timur? Pasuruan. PDM Kabupaten Surabaya Pasuruan. Tuban. Hah? Ciburuy. Ciburuy di mana? Garut. Untuk Garut sebentar nanti di akhir saya mau pantun buat pemuda Garut ya. Sekarang Sumatera, berdiri Sumatera. Takbir. Mana ini? Lampung. Lampung. Sumatera mana lagi? Lampung masuk. Medan. Medan. Medan. Takbir. Sulawesi, ada Sulawesi. Mana? Kalimantan. Ada Kalimantan. Mana ini Kalimantannya? Luar biasa. Lombok, berdiri Lombok. Takbir. Cianjur, yang jalan kaki dari Cianjur, tiga orang tadi mana? Berdiri. Yang berjalan kaki dari Cianjur, mana? Mana tadi itu? Baik. Jadi Pak Bupati dan Pak Wakil yang datang pada hari ini adalah orang-orang yang cinta pada bumi Garut. Saya mau berpantun dulu sedikit ya, sekaligus promosi Garut. Datang ke Garut belanja dodol, siap? Pulang-pulang nanti bawa belanja dodol, siap? Beli oleh-oleh dodol yang banyak, siap? Bali, siap beli dodol? Sumatera, siap beli dodol? Surabaya, siap beli dodol? Datang ke Garut belanja dodol, jangan lupa makan dombrut. Apa tuh dombrut? Domba Garut. Domba Garut enak atau tidak? Kuat atau tidak tenaganya? Ada yang mau beli domba Garut pulangnya? Datang ke Garut belanja dodol, jangan lupa makan dombrut. Pemuda Garut bukan generasi dodol. Lu berani jual, gua sambut. Takbir. Pemuda Garut bukan generasi dodol. Lu berani jual, gue sambut. Takbir. Jangan lupa beli dodol ya. Nanti habis ini makan siang cari domba Garut. Ada Bupati. Terima kasih buat Pak Bupati yang sudah menyiapkan semua fasilitas ini. Takbir. Terima kasih juga pada Pak Wakil yang telah mendukung Pak Bupati menyiapkan semua fasilitas dalam tempo satu malam. Coba lihat ini semua disiapkan. Takbir. Ada yang persulit di jalanan? Lancar jalan ke sini? Adem Garutnya? Ada yang intimidasi? Takbir. Datang ke Garut beli, jangan lupa makan. Pemuda Garut bukan generasi. Lu berani jual? Gue garuk. Baik. Di sini saya melihat panas telah berubah menjadi dingin. Ya, cahaya matahari menjadi energi kekuatan buat kita semua, betul? Takbir. Energi semua akan berubah dengan kekuatan keikhlasan yang ada di hati kita. Betulkah Anda datang ke sini karena Allah? Betulkah Anda datang ke sini hanya mengharapkan balasan dari Allah? Betulkah Anda datang ke sini memohon agar memperberat timbangan amal akhirat kelak? Betulkah Anda datang ke sini demi Islam? Betulkah Anda datang ke sini siap mengorbankan pun apa saja untuk Islam? Takbir! Semua ini adalah asetnya Allah yang dikendalikan oleh Allah, dan semuanya akan dingin jika jiwa kita ikhlas datang ke sini untuk menegakkan agama Allah. Takbir! Dingin! Dingin! Dingin! Dingin! Dingin! Dingin! Dingin! Dingin! Dingin! Dingin! Takbir! Insya Allah kalau hatinya dingin, suasananya juga dingin. Kalau hatinya sejuk, kata-katanya juga sejuk. Walaupun takbirnya keras, terasa sejuk. Kalau orangnya sejuk, akan disukai oleh gadis-gadis Garut. Makanya jangan galak-galak. Mana jomblo-jomblo? Kapan kawin? Hah? Kapan kawin? Baik. Gadis Garut suka dengan pejuang-pejuang yang maco seperti ini. Setuju? Gadis Garut gak suka dengan laki-laki yang loyo. Setuju? Hah? Pekiai dur. Baik. Kita datang ke sini untuk bersaudara. Kita datang ke sini untuk bersatu, betul? Untuk apa kita datang ke sini? Untuk apa kita datang ke Garut? Untuk apa kita datang ke Garut? Untuk bersaudara dan bersatu. Di dalam Al-Quran, saya ingin sebutkan ganjarannya orang yang bersatu dan ganjarannya orang yang berpecah belah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Kurang semangat, keluarkan suaranya yang indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Dengarkan terjemahannya dulu secara sekilas. يوم تبيض وجوه. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri-seri, dan insya Allah semua yang hadir di sini, di surga kelak, di akhirat kelak, wajahnya putih, berseri dan berbahagia semua. Amin. Tetapi wataswaddu wujuh, dan ada pula orang yang hitam mukanya lagi muram, dan semoga yang hadir semua di sini dibebaskan dari orang seperti itu. Amin. Oh ya, jadi nanti di akhirat itu ada orang yang putih berseri wajahnya, ada yang hitam muram wajahnya. Hari ini matahari ini menjadi saksi. Hari ini matahari Allah menjadi saksi bahwa kita yang datang ke sini untuk bersatu dan bersaudara akan putih wajahnya, akan berseri wajahnya. Seperti semua yang datang pada hari ini, tidak ada ketakutan, tidak merasa terancam, tidak merasa terintimidasi, karena datang dengan jiwa yang damai untuk bersaudara, betul? ayat ini dijanjikan untuk Anda. Karena tafsir ayat ini memang terkait dengan ayat sebelumnya tentang wa'tasimu bihablillahi jami'an wala berpegang teguhlah kamu pada agama Allah. Saya yakin mayoritas di sini yang datang kebanyakan adalah laskar-laskar pejuang Islam, betul? Siapa pemuda-pemuda yang siap korbankan yang terbaik untuk Islam? Takbir. Saya yakin yang datang semua ke sini adalah orang yang tidak ingin memberikan yang sisa untuk Islam, betul? Saya yakin orang-orang yang siap bersatu pada hari ini tahu betul kalau bersatu itu susah, tahu betul kalau bersaudara itu banyak ujiannya. Tapi saya yakin yang datang ke sini adalah orang-orang yang tidak akan putus asa untuk bersatu, betul? Walaupun susah, siap bersatu? Kalau susah putus asa? Ada lagi. Saya yakin pemimpin-pemimpin yang ada di atas panggung ini dan yang masih di bawah sana adalah setiap pemimpin yang tidak akan pernah putus asa untuk mempersatukan umat Islam, betul? Mereka lah yang nantinya wajahnya akan putih berseri di akhirat sebagaimana mereka yang datang hari ini ke Garut dengan hati yang damai, dengan jiwa yang bersih, wajahnya putih berseri meskipun matahari hari ini membuat mereka rada-rada. Dingin, dingin, dingin. Adalah orang-orang yang siap bersatu untuk Indonesia, betul? Adalah orang-orang yang siap mempersatukan Indonesia, betul? Siap bernyanyi dari Sabang sampai Merauke? Hafal? Hah? Yang kedua, halo-halo Bandung, setuju? Dari Sabang berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanahku, aku berjanji padamu menjunjung tanahku, tanahku Indonesia. Takbir. Siap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mati siap? Ya. Mati untuk apa? Ya. Untuk Indonesia siap? Ya. Cuma nih kadang-kadang nih Pak Kiai, kalau saya ketemu sama pejuang di sini, Ustaz, tunggu komando. Komando apa? Jihad. Jihadnya ngapain? Perang. Lawan siapa? Gak tahu. Pokoknya mah bakar dulu. Gitu. Selebihnya kumaha engke. Wah gak bisa kayak begitu. Lu jual? Jual apa? Dodol. Tapi kalau sesama muslimin, a'izzatin adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal. Sesama mukmin kita tuh harus tawadhu. Mengapa orang-orang di sini meskipun mereka pemberani-pemberani tetapi wajahnya bersih, wajahnya ceria, meskipun kena matahari tapi tetap putih karena banyak makan bengkoang? Bukan, karena hatinya lebih putih dari bengkoang, betul? Ya, karena kita datang ke sini dengan hati yang damai. Saya ingin puji, tapi memang begitu faktanya. Kalau tidak karena resolusi jihad Nahdlatul Ulama yang dideklarasikan oleh Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari yang disambut oleh pemuda Surabaya, are-are Surabaya mana? Anda adalah orang-orang berdarah pahlawan, tetapi Anda orang Pasundan berjiwa Siliwangi, pemberani. Takbir. Mereka-mereka inilah yang kemudian menyelamatkan Indonesia. Sungguh betapa besar jasanya Nahdlatul Ulama. Dari dulu sampai sekarang kita tidak akan pernah meragukan ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang sesungguhnya, betul? Takbir. Sampai hari ini. Dan kita akan tetap menghormati, setuju? Banser sejak awal didirikan memang untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. sepakat? Ya. Begitu juga GP Ansor, sepakat? Ya. Tapi saya yakin pemuda Persis, pemuda-pemuda FPI, pemuda-pemuda dari PUI, pemuda-pemuda dari Muhammadiyah. Mana Muhammadiyah? Mana barat merahnya sini? Kokam siap? Saya mau pakai topi Kokam. Pakaikan saya topi Kokam di sini. Tapi nanti pakai topi FPI juga ya. Ini modus ini. Baik, takbir. Ini hanya simbol saja. Ini artinya saya cinta kepada semua pemuda-pemuda yang siap berjuang untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kokam siap bergabung sama Banser? Siap. Kokam siap bergabung dengan GP Ansor? Siap. Tidak mau diprovokasi? Siap. Siap. Tidak mau diadu domba? Siap. Siap. Takbir. Duduk. Barat merah turunkan lagi, ganti lagi pecinya. Barat putih, mana barat putih? Mana FPI? Hah? Wah, yang pakein mesti panglima ini. Ah, ini topi panglima ini. Lihat. Merah dan putih. Tolong saya foto sama panglima ya. Jarang-jarang kayak begini. Selama warna putih masih ada di badan FPI, selama itu pula Indonesia akan aman dari berbagai macam penjajahan. Selama peci putih masih ada di kepala FPI, siapapun yang akan merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, siap digebuk. Takbir. FPI siap gabung dengan Banser? Siap. FPI siap untuk tidak diadu domba oleh dengan GP Ansor? Siap. FPI siap menjadi pengawal Nahdlatul Ulama? Siap. Takbir. Ini semua sudah sumpah setia dan janji kita semua insya Allah. Terima kasih. Ini panglima, memang badannya kecil, tapi makanya banyak. Gede anunya, nyalinya maksud saya. Itu namanya Ustadz Maman, panglima FPI ini. Ya, badannya biasa-biasa saja, tetapi anunya, nyalinya maksud saya. Tetapi ada yang kasihan. Wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang hitam muram wajahnya, kenapa kalian memilih kafir setelah kalian beriman sebelumnya? Inilah tantangan pemuda pada saat ini. Inilah tantangan orang-orang Indonesia pada saat ini. Negara Indonesia sejak awal didirikan oleh pendiri bangsa ini, dasarnya adalah berketuhanan. Itu artinya Indonesia negara bertauhid, betul? Kalau ada yang ingin komuniskan Indonesia, lawan. Kalau ada yang bangkitkan PKI Indonesia, lawan. Dulu di dalam bukunya M. Nasir, Agama dan Negara, diceritakan ada salah satu tokoh PKI yang ketakutan ditangkap pada masa itu, pura-pura jadi orang gila di jalan raya. Kemana-mana jalan sambil nyanyi lagu Indonesia Raya. Kemana-mana jalan sambil menghafalkan Pancasila, padahal sebetulnya dia PKI. Ada gak kira-kira orang-orang yang teriak Pancasila tapi jiwanya PKI? Siap menjadi benteng NKRI? Ya. Siap jadi benteng NKRI? Ya. Siap bergabung dengan TNI dan Polri? Ya. Siap ganyang PKI? Ya. Takbir. Nah, hati-hati dengan orang yang hitam wajahnya ini. Ngaku-ngaku saya Pancasila, tapi tidak hafal. Yang di sini hafal semua Pancasila? Ya. Siap menjadi benteng Pancasila? Ya. Pancasila adalah simbol tauhid kita, betul? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, Ini Pancasila yang sejati. Lima. Takbir. Sekarang saya mau nanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sekarang masih ada atau tidak? Masih ada atau tidak? La ilaha illallah di bendera putih itu adalah lambang Hizbullah. La ilaha illallah di bendera hitam itu adalah lambang Hizbullah. Dua bendera itu adalah asas lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Takbir. Alergi dengan bendera hitam? Alergi dengan bendera putih? Tetapi kita tetap pertahankan merah putih, setuju? Takbir. Sejak awal pendiri bangsa ini sudah sadar betul Hizbullah fisabilillah, yang awalnya bendera la ilaha illallah berwarna merah dan berwarna hitam dan putih, sepakat untuk menjadikan Indonesia dengan bendera merah dan putih. Kita siap melanjutkan? Siap. Adapun orang-orang yang hitam muram wajahnya, karena di dunia mereka adalah para pengikut hawa nafsu. Mereka adalah orang-orang yang suka memecah belah agama. Mereka adalah orang-orang yang menyatakan kebenaran kalau sesuai dengan pandangan mata dan pikirannya saja. Orang-orang seperti ini digambarkan di dalam Al-Quran. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Orang-orang yang menganggap hanya kelompoknya yang benar, orang-orang yang menganggap hanya golongannya yang benar, orang-orang yang mengira orang lain itu salah. Saudara-saudara, cara berpikir manusia beraneka ragam. Teks-teks agama juga multi tafsir. Karenanya ikhtilaf, perbedaan itu adalah keniscayaan. Tapi ketika perbedaan didasari oleh kasih sayang, ketika perbedaan ditujukan untuk ukhuwah Islamiyah, insya Allah perbedaan itu justru akan menjadi indah warna-warni pelangi agama kita, betul? Lihat, ada yang suka pakai peci putih, ada yang suka pakai peci hitam, ada yang suka seragamnya berwarna hijau, ada yang suka seragamnya berwarna. Biarlah keragaman ini berjalan, karena ikhtilaf adalah sebuah keniscayaan. Tapi yang tidak boleh adalah perpecahan, yang tidak boleh adalah berpecah belah. Ikhtilaf boleh, terpecah belah haram. Saya ulangi, ikhtilaf boleh, perpecahan haram. Saya ulangi lagi, ikhtilaf boleh, perpecahan haram. Yang keras, perpecahan haram. Perpecahan haram. Perpecahan haram. Perpecahan haram. Perpecahan haram. Berpecah belah haram hukumnya. Jadi barang siapa yang menganggap dirinya paling benar kemudian tidak mau bersaudara, dia orang yang berdosa besar. Tempatnya di neraka, di dunia mukanya muram, tidak banyak sahabatnya. Sepakat? Siap bersaudara? Coba angkat tangannya dua-duanya. Kepalkan begini. Oke, sudah. Siapa yang jempol kanannya di bagian atas, taruh di bawah. Letakkan. Turun. Biarkan yang jempolnya bagian kiri di atas. Siapa yang jempolnya bagian kiri di atas? Udah. Oke, sekarang turun. Sekarang balik. Yang tadinya jempol kanannya di atas, balik menjadi jempol di kirinya di atas. Mulai. Gimana rasanya? Hah? Tenenahun? Tenahun? Gak enak. Coba sekali lagi. Yang tadinya kanan di atas, tukar menjadi kanannya di bawah. Mulai lagi. Yang kirinya di atas, tuker kiri jadi di bawah. Kumaha? Coba periksa, jarinya masih 5 atau tidak? Tambah jadi 6 atau tidak? Jarinya masih yang itu? Ya sudahlah, itu apa tadi namanya? Tenahan. Oh, tenenahan. Abdi mah bukan orang Sunda tuh. Halo. Ini cuma sedikit perbedaan. Sekarang pegang lagi terus, rubah. Biar begitu saja, biar dibalik. Yang awalnya tenenahen lama-lama juga nenahen. Yang penting jarinya masih lima. Siap bersaudara? Oke, rangkul kiri kanan walaupun gak kenal. rangkul kiri kanan walaupun gak kenal, rangkul, rangkul, rangkul saudara kita. Oke, siap. Oke, katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri lagi, assalamualaikum. Itu artinya setiap sholat terbarkan salam. Ke kanan lagi, assalamualaikum. Ke kiri. Oke, bagus. Nanti setelah ini kalau sholat zuhur berjamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan hati yang lapang, penuh kasih sayang, senyum kepada semua satu saf di belakang, di sebelah kanan, begitu juga semua saf sebelah kiri. Siap? Kalau ada orang bersalaman, ini jangan langsung dibilang bidah. Cara kamu yang bidah. Ini kejadian, Pak, waktu saya lagi kuliah di Madinah. Ada orang Indonesia di samping saya. Kan orang Indonesia itu kalau habis sholat biasanya salam-salaman gitu kan. Orang Arab ini tiba-tiba lagi berzikir diajak salaman. Isyadah gitu dia. Salam-salaman dia bilang. Oke, salaman. Yang kiri colek lagi. Isyadah gitu. Salaman, oke, salaman. Nah, masalahnya di depan. Karena orang Indonesia ini gak kenal budaya Arab, dicolek pantatnya di belakang. Pelang. Langsung aib-aib dia bilang gitu. Ini aib ini. Isyadah gitu. Karena dari awal caranya udah salah, gak paham budaya orang, dicolek, minta salam pula, dia gak mau bidah. Gitu. Akhirnya datang satu orang Arab yang berakal. Ya akhi, dia ini sudah selesai sholatnya. Tidak ada yang bidah. Karena sholat itu dimulai dari apa? Takbiratul ihram, ditutup dengan salaman, selesai, sudah selesai masalah sholat. Tinggal salam-salaman bersaudara. Orang Indonesia itu suka mengamalkan persaudaraannya dalam bentuk salaman, betul? Cara mereka yang beda. Akhirnya orang Arab yang satu berakal bilang, dia ingin bersaudara sama kamu, cuma colek dikit kan, maafin aja. Gitu kan? Makanya kalau dicolek-colek dikit, dicolek-colek dikit, baru dicolek dikit, sah. Woi, kalau orang Batam sah patah gitu. Ya nggak usah begitulah, apalagi sesama muslim. Kamu yang bidah, baru dicolek begitu saja marah. Ada lagi yang satu. Biasanya orang kalau sholat diikat kan nggak boleh dilangkahi gitu ya. Nah, ada orang Indonesia lewat karena kurang ilmu. Ini gara-gara kurang ilmu. Dia mau sholat, dihadang sama orang Arab begini. Bingung lagi dia, kenapa dihadang kayak begini? Rupanya di kampungnya tidak pernah ada penghadangan seperti itu. Ini sholat aja pakai dihadang-hadang. Maju lagi dia, dihadang lagi sama. Oh, mungkin saya kurang sopan. Dia nunduk, permisi. Akhirnya orang Arab lagi sholat, shh aja. Dua-duanya batal itu. Apa maksud dari cerita saya? Terkadang karena kebodohan, karena budaya yang berbeda, karena kurang saling memahami satu sama lain. Ya, saya tadi sangat menikmati lagu Rohatil Atiyaru Tashadu. Itu secara sens tata bahasa dan sastra nikmat sekali membayangkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang yang enggak mau nyanyi-nyanyi, langsung praktek. Jadilah Muhammadiyah begitu kan. Muhammad Fans Club sebetulnya itu artinya. Jadi bahasa keren anak sekarangnya Muhammadiyah adalah Muhammad Fans Club gitu kira-kira. Baik, ini cuma sekedar perbedaan di antara kita, tapi saya ingin katakan, apakah Allah kita sama? Apakah Al-Quran kita sama? Apakah kiblat kita sama? Apakah Nabi kita sama? Sallallahu alaihi Nabi. Siap bersatu? Siap menghormati NU? Siap menghormati Banser? Siap menghormati Ansar? Tapi kita juga harus saling menghormati satu sama. Tidak perlu ada yang merasa lebih. Yang merasa lebih biasanya adalah iblis, karena merasa lebih hebat. Kalau lebih gemuk gak apa-apalah, Insya Allah timbangannya berat masuk surga, insya Allah. Berarti yang kurus gak masuk surga dong? Nah, itu salah penafsiran kalau begitu namanya. Tetapi mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran buat kita. Saya kira kita sudah sepakat akan jadikan bumi Garut bumi Islam dan bumi persatuan. Siap? Takbir. Siap bersaudara? Takbir. Kalau begitu sudah cukup sudah apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang jelas kita sudah punya kesepakatan bersama. Indonesia adalah negara kesepakatan. Kesepakatan untuk menegakkan tauhid, kesepakatan untuk menjadi bangsa yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, dan siap bersatu. Kenapa sila keempat kita kemudian kalah? Kenapa sila kelima kemudian kita kendor? Gara-gara kita kehilangan sila pertama, kedua, dan ketiga. Siap bersatu? Siap berkemanusiaan, adil, dan beradab? Siap berketuhanan yang Maha Esa? Siap memilih pemimpin Jawa Barat yang siap bela Islam? Bagaimana kalau calon pemimpin Jawa Barat kaya raya tapi tidak bela Islam? Pilih? Pilih? Ada calon pemimpin tapi nggak punya duit, pilih? Terus duitnya gimana? Ada 75 ribu TPS di Jawa Barat. Kalau setiap TPS butuh saksi kasih makan 100 ribu, berarti butuh berapa miliar Pak Bupati? 7? Bisa 75 miliar? Siap bayarin calon pemimpinnya? Ya. Kalau Indonesia tidak berhasil meruntuhkan berhala-berhala politik, yang bisa menjadi pemimpin di Indonesia ini satu, elektabilitasnya tinggi walaupun batil yang dia bawa, betul? Yang boleh jadi pemimpin di Indonesia ini kalau didukung oleh partai, kalau gak punya partai gak bisa jadi pemimpin, betul begitu? Dan partai biasanya nerima kalau orang banyak? Bisakah lahir pemimpin hebat dengan cara begini? Bisakah Indonesia berubah menjadi baik ke depan? Siap hancurkan berhala-berhala politik? Takbir. Siap mendukung calon pemimpin walaupun belum terkenal? Siap ramaikan lewat medsos? Siap membuat elektabilitas dia tinggi? Siap punya akun-akun sosial dan kita promosikan calon pemimpin kita? Siap jaga TPS-TPS sebagai relawan? Siap keluarkan duit untuk mendukung pemimpin kita? Wah, sudah selesai, sudah. Ustaz pilih siapa? Tidak tahu. Karena saya bukan orang Jawa Barat. Yang tahu pemimpin Jawa Barat, orang Jakarta atau orang Jawa Barat? Sekali lagi, yang lebih tahu pemimpin Jawa Barat, orang Jakarta atau Jawa Barat? Tapi sekarang yang memiliki pemimpin Jawa Barat siapa? Nggak boleh orang Jakarta. Betul nggak begitu Pak Bupati? Seakan-akan cuma orang pusat yang tahu. Hei, yang lebih tahu tentang Jawa Barat adalah tokoh-tokoh Jawa Barat. Saya Bakhtiar Nasir Nurut akan berada di belakang tokoh Jawa Barat yang calon pemimpinnya siap bela Islam. Saya Bakhtiar Nasir siap mendukung pemimpin Jawa Barat yang pemimpinnya siap bela Al-Quran. Saya Bakhtiar Nasir siap untuk melawan siapapun calon pemimpin Jawa Barat yang akan menistakan Islam. Dari bumi Garut sebagai bumi Islam kita deklarasikan siap bersatu untuk Islam. Ya. Siap perjuangkan dan menangkan pemimpin Islam. Ya. Takbir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.